Sa Yahya pasai le. Ngingkeh padupna Allah gegasih tanyo. Sampo tanyo ge aku sebagai anak-anak gopnyan. Dan bid, tanyo nakeh anak-anak Allah. Nyangkeh sabab jih, donya nyang jihetnyo hana jituri tanyo. Sabab donya hana jituri Allah. Sedara-sedara nyang lon gasih. Tanyo jino nakeh anak-anak Allah. Tema keadaan tanyo singoh, gohlom tente. Tema tanyo tatupu, bahwa menyo Al-Masih teka, tanyo jut lagi gopnyan. Sabab tanyo, takalon gopnyan lam keadaan yang sebenaji. Ban mandum ureng yang naharapannyo uba Al-Masih, jijaga droji mangat bit-bit suci. Gleh ni bak mandum deca, lagi Al-Masih yang suci. Ureng yang pubut deca, jilanggeh hukum Allah. Sabab deca-deca nakeh telanggeh atuh hukum Allah. Gata tatupu, bahwa Al-Masih teka ke gesampuh bubena desa-desa manusia, dan bahwa hana desa lam drogopnyan. Ban mandum ureng yang udip mesaboh ngon Al-Masih, hana sabe-sabe jipubut deca. Ureng yang sabe-sabe jipubut deca, hantom na jikalon Al-Masih atau jituri gopnyan. Anak-anak lun, bek tapubiyu drogata jipesisat le somantong. Ureng yang jipubut lagi ken Allah, nakeh anu Allah. Saban lagi Al-Masih nakeh anu Allah. Tema ureng yang hana jipioh-pioh jipubut deca nakeh anu iblis. Sabab iblis medesa yoh awaikon. Kenyokeh anu Allah teka. Nakeh kegepe hanco ban mandum but iblis. Ureng yang kajut ke anu Allah hana sabe-sabe jipubut deca. Sabab siput Allah kedro na nibak gopnyan. Dan sabab le Allah nyan bapak ji, ngon lagi nyan, jih nyan hana sabe-sabe ji pubut deca. Nyokeh beda ji, ane-ane Allah, ngon ane-ane iblis. So mantong yang hana ji pubut kehendak Allah, atau hana ji kasih ke cedara ji, ureng nyan kon ane Allah. Yoh awai kon, kata petruk habanyo ubak gata. Tanyo haruh tagasih sidro ngon yang lain. Bek keh getanyo lagi kain, yang jut ke anak iblis, jipoh mate cedara jih kedro. Pu sabab kain jipoh mate cedara jih. Sabab hai-hai yang jipubut, nakeh salah. Tema, hai-hai yang jipubut le cedara jih, nakeh betul. Sababnya, cedara-cedara lon, bek ke hirin, menyo ureng-ureng donyanyo jibanci gata. Tanyo tatupu, bahwa tanyo kata tebit nibak mate, dan taminah ubak udip. Tanyo tatupu, sabab tanyo tagasih sabe sedara tanyo. Ureng-ureng yang hana genasih, nyan sabancit mantong ji kuasa le mate. Ureng yang banci ke cedara jih, nakeh tukang poh mate gop. Dan gata tatupu, bahwa sidro tukang poh mate gop, nibak jih hana udip sejati dan kekai. Ngon jalan nyokeh tanyo tatupu, cara tagasih sabe ke dro-dro. Al-Masih, kage pejuk udip geh ke getanyo. Sababnya, tanyo pih, bah keh ta pejuk dro tanyo ke sedara-sedara tanyo. Menyo si dro ureng sip lam udip, jikalon sedara jih kurung hana sapuna, temahana jitim tulung sedara jih nyan, pakriban ureng nyan jut jipegah, bawa jih nyan jigasih ke Allah. Anak-anak lon, bek keh tanyo ta pegah ta gasih, temabak babah mantong atawa ngon tutu haba mantong. Bah keh tanyo ta megasih ngon gasih nyang sejati. Nyang ta beri bukti ngon but getanyo. Menan keh cara getanyo ta tepu bahwa tanyo nakeh ane-ane Allah nyang betul. Dan ate tanyo muteme tenang di kepotu Allah. Tanyo ta tepu bahwa menyo tanyo jupa salah le ate tanyo. Ilme Allah lebih raya ni ba ilme tanyo. Dan bahwa gopnyan getepu pu-pu mantong. Ngon lagi nyan, sedara-sedara lun yang tercinta. Menyo ate tanyo hana ji pesalah tanyo, tanyo hase tamu hada ubak potu Allah ngon berani. Dan pu yang tanyo laki ni bak gop nyan meteme. Sabab getanyo taat ubak pu-pu yang geperintah le gop nyan, dan tapubut pu yang tepegala ate gop nyan. Yang gop nyan perintah bak getanyo nakeh. Tanyo mesti tamu iman ubak anak gop nyan. Nakeh Isa Al-Masih. Dan tanyo, bah ke saling tamegasih, lagi nyangka ke perintah le Isa ubak getanyo. ban mandum urang yang taat ubak pupu yang geperintah le Allah, urang yang udip mesaboh ngon Allah, dan Allah mesaboh ngon awaknya. Dan tanyo tatupu, bahwa Allah mesaboh ngon tanyo. Sabab gopnyan, kagebri roh ge ke getanyo.